Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif Abdullah bin al-Haddad رضي الله تعالى نفعنا نبيه بعلومه في دارين آمين. وينبغي أن تغتسل في بعض الأوقات بنية النظافة dan sebaiknya anda itu mandi di sebagian waktu dengan tujuan kebersihan. Wa illam tusibka janabah, walaupun kamu tidak sedang dalam keadaan junub. Waqad warada al-hasu fi sunnah ala al-ijtisali yawm al-jum'ati li hadiriha. Dan telah datang riwayat dari hadis kesunnahan untuk mandi di hari Jumat bagi yang hadir untuk melaksanakan solat Jumat. Fa'alaika bihi bahwa kafin fi tandif lakin fi ba'dil awqat wa fi hadhi ba'dil asqas. Maka lakukanlah mandi tersebut dan itu cukup untuk kebersihan, tapi untuk sebagian waktu dan sebagian orang. Wa idza faraghta min alwudu wa kadal husul fa qul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan jika kamu selesai daripada wuduk, begitu juga selesai daripada mandi, maka ucapkanlah doa ini: ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini dianjurkan oleh Imamul Haddad untuk kita mandi, dan ini masih babnya berkaitan dengan nadhafah, dengan kebersihan. Jadi termasuk dalam agama Islam dianjurkan untuk kita mandi, dianjurkan untuk kita membersihkan badan kita. Yang mana dengan mandi ini badan akan menjadi bersih dan juga tubuh akan menjadi sehat dan akan menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu termasuk daripada faedah, hikmah yang bisa kita ambil, manfaat yang kita bisa dapatkan kalau kita mandi, banyak sekali ya, dari segi kesehatan banyak. Ya, terutama dari segi kesehatan. Jadi termasuk mandi bisa membuat seseorang lebih lirik, lebih tenang, lebih santai. Kita sholat dengan mandi sebelumnya, dengan sholat dalam keadaan kotor, gerah, berkeringat, tentunya beda. Hasilnya ketika kita sholat berbeda. Lebih tenang, lebih rileks, lebih santai. Di saat mandi pun juga akan kita dapatkan manfaat yang lain. Termasuk adalah untuk kesehatan kulit kita. Dengan mandi, kesehatan kulit menjadi lembab, menjadi lebih terawat, tidak kering. Begitu juga dengan mandi, kesehatan rambut pun akan menjadi lebih baik. Dan dikatakan oleh mereka, oleh dokter, bahwasanya juga mandi akan mengurangi resiko untuk kena diabetes, ya, penyakit gula. Juga akan mengurangi kadar gula yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini sebagian aja daripada sekian banyak manfaat daripada mandi. Dari kacamata kedokteran. Padahal Islam sendiri sudah jauh-jauh hari menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak mandi. Makanya di dalam Islam banyak sekali kita dianjurkan untuk mandi. Keadaan-keadaan tertentu kita dianjurkan untuk mandi, bahkan bisa jadi mandi bisa menjadi wajib. Ya, kita diwajibkan mandi. ketika janabah, ketika junub, ketika kita mimpi basah, ketika wanita selesai daripada haidnya, mensnya, ketika wanita setelah melahirkan selesai daripada nifasnya, keadaan-keadaan tersebut, itu kita wajib untuk melaksanakan mandi. Ada lagi keadaan-keadaan yang sunnah, termasuk yang sudah disebutkan dan yang kita baca tadi, yaitu mandi di waktu Jumat. Mandi di waktu Jumat itu sunnahnya sunnah muakkadah. Imam Malik mewajibkan, bukan hanya sunnah tapi wajib menurut Imam Malik. Tapi mazhab yang tiga, termasuk mazhab kita Imam Syafi'i, mandi di saat Jumat itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkadah. Yukroh tarkuha, makruh kita tinggalkan. Kalau kita tidak mandi, makruh. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, la yatrukuhu la safaran wa la hadaran. Imam Syafi'i tidak pernah meninggalkan mandi di hari Jumat, baik ketika dia berada di tempat ataupun di saat bepergian sekalipun. Bahkan beliau mengatakan, kalau misalnya air yang aku butuhkan untuk mandi Jumat dijual dengan harga 1 dinar sekalipun, aku akan beli. Untuk tidak meninggalkan mandi di hari Jumat. Jadi makruh meninggalkan mandi di hari Jumat. Sunnah bagi siapa? Bukan semua orang. Tapi sudah dikatakan tadi, lihadiriha. Mandi di waktu Jumatan itu sunnah bagi yang mau menghadiri. Kalau tidak mau hadir sholat Jumat, ya tidak sunnah mandi di hari Jumat. Yang mau hadir, baik bagi dia itu Jumatan wajib, atau bagi dia di saat itu Jumatan sunnah, misalnya musafir, maka disunnahkan baginya untuk melaksanakan mandi terlebih dahulu. Dan sunnah dan afdol mandinya itu dekat-dekat kita berangkat. Jangan kita berangkatnya pagi-pagi, mandinya pagi-pagi, tapi berangkatnya di waktu khutbah baru nyampe ke masjid. Ya tentunya sudah keringat lagi, sudah gerah lagi badan kita. Nah, di saat kita mau berangkat, ya alhamdulillah kalau dia mandinya di pagi hari tapi langsung berangkat ke masjid, itu sempurna. Kalau mandinya aja pagi-pagi, berangkatnya di siang hari, mau mendekati azan baru berangkat, ya itu tidak, ya, tidak dianjurkan. Bahkan Imam Malik mazhab beliau mengatakan tidak sah mandi jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum berangkat itu tidak dianggap. Harus ketika mendekati kita berangkat baru kita mandi. Karena tujuan seperti cerita tadi, akan kita lebih segar, lebih tenang, lebih rileks, tidak bau badan, tidak mengganggu yang lain. Kalau waktunya sih masuk dengan tulu'ul fajar, waktu mandi sudah kita boleh melaksanakan mandi di hari Jumat itu dengan masuknya waktu sholat subuh. Kalau kita sholat subuh misalnya hari Jumat, kita mandi terlebih dahulu, kita niatkan sekalian mandi Jumat, boleh. Dan sah, sudah cukup. Ini mandi hari Jumat. Beda dengan mandi di waktu hari raya. Kalau mandi di waktu hari raya, malah masuknya waktunya nisful lail, pertengahan malam. Kalau kita malam hari raya Idul Adha atau malam raya Idul Fitri, pertengahan malam sudah boleh dan sah kita melaksanakan mandi untuk mandi hari raya. Itu bedanya. Kalau mandi Jumat dengan subuh hari, dengan tulu'ul fajar, kalau belum subuh, sebelum subuh kita mandi dengan niat mandi Jumat, itu tidak sah dan tidak dianggap. Kalau mandi hari raya, ya. Dan bedanya juga, kalau tadi kita katakan mandi Jumat sunnah bagi yang hadir, kalau tidak hadir tidak sunnah, tapi mandi hari raya disunahkan bagi siapapun. Yang muslim, baik dia mau hadir sholat hari raya ataupun tidak hadir. Bahkan perempuan pun, bahkan dalam keadaan haid sekalipun, di waktu hari raya disunahkan mandi. Nah, ini bedanya antara mandi Jumat dengan mandi hari raya. Jadi mandi Jumat termasuk yang sunnahnya sunnah mu'akkadah, dianjurkan tadi. Begitu juga di waktu hari raya sunnah, dikuatkan sunnahnya. Makanya dikatakan oleh ulama fuqaha, bahwasanya mandi bisa berubah hukum, berubah-berubah hukumnya. Bisa menjadi wajib dalam keadaan tadi yang kita sebutkan, janabah, ihtilam, ketika kita mimpi basah, ketika kita melakukan hubungan suami istri, suci dari haid, suci dari nifas, maka di saat itu mandi hukumnya wajib. Dan mandi juga bisa menjadi makruh. Bukan wajib tapi makruh. Bisa menjadi makruh kapan? Mandi menjadi makruh bagi orang yang sedang puasa kalau mandinya dengan cara menyelam. Nah, kadang-kadang orang tanya, kalau dalam keadaan puasa itu boleh apa tidak mandi? Kalau bolehnya boleh. Apa makruh? Tidak makruh. Tapi yang penting hati-hati. Jangan sampai ada air yang masuk lewat telinga. Atau masuk ke dalam mulut. Jadi batal puasanya. Ya, ya untuk melaksanakan mandi di saat puasa boleh-boleh aja. Tapi tentu dengan hati-hati. Dengan syarat, dengan catatan mandinya pun jangan dengan cara menyelam. Jangan nanti di saat Ramadan kita puasa, rekreasi ke kolam renang. Ya tidak haram, tapi hukumnya makruh. Disitulah mandi menjadi makruh. Mandi menjadi haram, bisa lagi menjadi haram. Kapan menjadi haram bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas? Kalau mandinya dengan niat ibadah. Selain mandi hari raya tadi itu ya. Selain mandi hari raya. Mandi dengan niat ibadah. Mandi dengan niat jumatan. Mandi dengan niat istisqa. Mandi dengan niat khusuf. Maka haram bagi wanita yang sedang haid untuk melaksanakan mandi dengan niat ibadah. Tapi kalau niat mandi itu untuk kebersihan, kesegaran, maka hukumnya tidak dipermasalahkan, diperbolehkan untuk melakukannya. Mandi bisa menjadi sunnah. Keadaan-keadaan tertentu dianjurkan banyak hal, banyak keadaan disunnahkan mandi. Termasuk Jumatan kita disunnahkan mandi. Hari Raya, Idul Adha, Hari Raya, Idul Fitri. Di saat Ramadan, Terawih, malam hari Ramadan, kita sunnah mandi. Kadang-kadang tidak diamalkan ini. Sunnah setiap Ramadan kita mandi. Setiap malam hari itu. Ya, kemudian juga di saat kita mau melaksanakan sholat istisqa, kalau memang ada sholat istisqa, sunnah mandi. Di saat kita mau melaksanakan sholat khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan, sebelum melaksanakan sholat, kita disunahkan mandi. Disunahkan juga kita mandi ketika kita mau melaksanakan haji, mau niat haji ataupun niat umrah. Sunnah mandi juga ketika kita akan melaksanakan tawaf. Dan banyak hal, banyak keadaan. Disunahkan dalam keadaan kami sebut mandi. Dan intinya katanya fuqaha, intinya kita disunahkan mandi setiap ada perkumpulan yang baik. Kita mau hadir acara hall, ada perkumpulan orang banyak di situ. Perkumpulan yang baik. Maka disunahkan sebelum menghadirinya kita mandi dulu. Mau menghadiri acara maulid. Maulid Nabi SAW, acara yang baik, dihadiri oleh banyak orang. Maka dianjurkan kita untuk mandi, sunnah. Kita niatkan itu untuk sunnah, untuk ibadah. Dan mandinya pun dengan cara yang sudah disebutkan oleh fuqaha, oleh ulama. Harus membasuh semua dan seluruh anggota badan, kulitnya, juga rambut bulu yang ada di badan, semuanya harus terbasuh. Jadi kalau wah, kan mandinya cuma mandi sunnah, tidak usah dibasuh bagian kepala, tidak usah dibasuh bagian rambut, ya tidak sah, tidak dianggap. Mandi sunnah dengan mandi wajib, caranya itu sama. Hanya niatnya aja yang berbeda, ini niatnya mandi wajib, ini niatnya mandi sunnah. Jadi termasuk mandi sunnah banyak sekali. Nah, ada yang mandi mubah. Yang mandi mubah ini, ya mandi setiap hari yang kita lakukan. Pagi hari kita mandi, untuk ketika kita panas, kemudian kita ingin seger, kita mandi tanpa ada niat yang baik di situ. Ya, hukumnya apa? Mubah. Kita lakukan tidak dapat pahala. Kita tinggalkan pun juga tidak dapat dosa. Nah, ini mandi-mandi hukum-hukum daripada mandi dalam agama. Jadi dianjurkan untuk kita memperbanyak mandi. Khususnya ketika kita mau menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang baik. Sebagian bahkan mandi ketika mau melaksanakan salat lima waktu. Termasuk pengarang kitab ini, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Di awal permulaan beliau mencari ilmu, setiap kali mau salat lima waktu, beliau mandi. Setiap kali. Khususnya salat maghrib. Mau salat maghrib, beliau sempatkan terlebih dahulu untuk mandi. Jadi dengan keadaan sholat itu, dengan keadaan segar, bersih, nyaman, badan relax, sehingga ada khusyuk yang datang nantinya. Hadir hati kita ketika itu. Ini mandi-mandi, hukum mandi. Kemudian juga dikatakan di sini, bahwasanya ketika kita selesai daripada wuduk dan mandi, selesai daripada wuduk dan mandi, itu dianjurkan kita baca doa. Ada doa-doa tertentu yang disebutkan oleh Imamul Haddad dalam kitab ini, satu doa dari Nabi Muhammad SAW, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mana jika doa ini dibaca dalam riwayat, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhul min ayyiha sya, akan dibuka baginya pintu surga yang 8. Terserah mau masuk pintu surga yang mana. Bagi yang membaca doa ini setelah wudu atau setelah mandi. Oleh karena itu, jangan ditinggalkan. Jangan diremehkan. Ya, kita bisa dapat pahala besar tuh. Memilih surga. Bukan hanya masuk surga, enggak. Tapi kita boleh memilih mau mana, surga yang mana yang kita inginkan. Mau pintu surga yang mana kita inginkan. Dengan membaca, hanya membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah syahadat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh min ayyi abwabil jannah syaa, dipilih dari pintu surga yang mana dia inginkan untuk dia masuki. Dan juga dianjurkan juga ketika kita selesai daripada wudu untuk membaca ayat kursi. Baca ayat kursi, nah, dinamakan ayat kursi karena memang di dalam ayat tersebut ada kalimat kursi. Wasi'ah kursiyuhus samawati wal arda. Dinamakan ayat kursi. Dan itu adalah ayat yang paling mulia. Ayat yang paling afdal dari 6600 sekian ayat yang ada dalam Quran. Paling afdal adalah ayat Al-Qur. Ayat. Kalau surat yang paling afdal adalah suratul Fatihah. Surat yang paling afdal, surat Fatihah. Karena kandungan Al-Quran intinya semuanya berada di dalam surat Fatihah. Dan kandungan di dalam Fatihah semuanya berada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim ada di dalam huruf Ba. Di awal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Ba. Ya, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, murid Habib Abdullah bin Abdul Haddad, pernah menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Cuma Bismillah, bukan Fatihah semuanya, enggak. Itu 8 hari belum selesai. Cuma menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan yang dijelaskan baru huruf ba-nya itu. Baru huruf ba-nya. Bahkan dikatakan bukan huruf ba aja, hanya menjelaskan titik yang ada di ba. Itu 8 hari tidak selesai. Artinya apa? Dari luasnya ilmu beliau, masya Allah. Hayy Abdurrahman bin Abdul Faqih, Allamatud Dunya, ma fil akwan misal Abdurrahman. Katanya gurunya sendiri yang memuji adalah gurunya. Kalau sudah guru yang memuji, itu luar biasa. Itu baru kita bangga. Kalau murid memuji gurunya, itu biasa sudah kan. Murid memuji guru, biasa. Tapi kalau guru memuji murid, itu baru luar biasa. Seperti Imamul Haddad di sini memuji muridnya sendiri. Beliau mengatakan, ma fil akwan misal Abdurrahman. Tidak ada di dunia seperti Abdurrahman ini. Ilmunya luar biasa. Bahkan Imamul Haddad seringkali kalau datang pertanyaan-pertanyaan yang menumpuk, beliau serahkan kepada muridnya. Ya, Abdurrahman bin Faqih ini. Pernah di waktu di zaman Imamul Haddad ini, zaman beliau Habib Abdul Haddad, ya, ada kelompok Zaidiyah, termasuk kelompok daripada Syiah, yang mau memasuki Hadramut. Mau masuki Hadramut di saat itu. Kemudian tujuan mereka adalah agar mau berdiskusi tentang ilmu dengan ulama-ulama ahli sunnah di Hadramut. Dan mereka sudah persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit-sulit. Sehingga dengan itu ulama ahli sunnah yang di Hadramut insyaallah tidak bisa menjawab. Sehingga ketika mereka nanti ditanya tidak bisa menjawab di depan umum, mereka akan mengakui bahasanya Zaidiyah ini orang yang pintar-pintar. Ya, ini kelompok yang benar. Tujuan mereka seperti itu. Akhirnya sampai kabar itu kepada Imamul Haddad. Kita tanya Imamul Haddad. Muridnya disuruh. Muridnya ini Habib Abdul Rahman bil Faqih tadi itu disuruh untuk menjumpai mereka di ujung kota sebelum masuk ke Hadramut. Akhirnya Habib Abdul Rahman melaksanakan perintah. Dan beliau menyamar. Beliau menyamar seakan-akan sebagai petani. Ya, sebelum masuk Hadramut, sebelum masuk kota Tarim. Itu kan banyak pertanian-pertanian di situ. Jadi mereka, beliau ini menyamar seakan-akan beliau ini petani membawa cangkul. Ketika rombongan Zaidiyah ini datang mau masuk, ditegur, ditahan. Mau ke mana? Mau ke Tarim. Mau apa ke Tarim? Wah, ana punya pertanyaan-pertanyaan sulit ini. Ana mau diskusi dengan ulama. Oh, enggak usah. Enggak usah dengan ulama di Tarim, cukup mana pertanyaan kamu ana jawab. Tanyakan. Semuanya dijawab. Pertanyaan-pertanyaan sulit yang mereka sudah siapkan sebelumnya semuanya dijawab oleh Habib Abdul Rahman. Pertanyaan ini jawabannya begini-begini di kitab ini sofas begini. Dengan dalil seperti ini dalilnya. Pertanyaan ini banyak. Kagum. Dan mereka melihatnya dia seorang petani. Ya Allah, gemeter mereka mau masuk Tarim ini. Kalau petaninya aja seperti ini, gimana ulamanya ini di dalam Tarim? Enggak jadi masuk Tarim, pulang. Ini Habib Abdul Rahman bil Faqih. Beliau ketika mau wafat dikunjungi oleh teman-temannya, kawan-kawannya, dan kemudian beliau mengatakan, demi Allah, aku ini di hati ada 14 ilmu yang aku kuasai, satu pun tidak ada yang bertanya kepadaku tentang 14 ilmu itu yang telah dikuasai oleh Abdul Rahman. Ya, jadi luasnya ilmunya tadi itu sampai bisa menjelaskan tentang bismillah, bahkan hanya tentang huruf ba, bahkan hanya tentang titik yang ada di huruf ba, samaniyah ayam, 8 hari namanya. Ya, Masya Allah, Abdul Rahman bin Faqih, murid Imamul Haddad. Nah, jadi kita katakan tadi, nah, dianjurkan kita membaca ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi adalah ayat yang paling afdal dan banyak manfaat dan keutamaan yang ada dalam ayat kursi untuk menjaga dan membentengi jiwa kita, harta kita. Itu bisa kita baca ayat kursi. Kita takut harta kita hilang, baca ayat kursi. Rumah kita takut kemalingan, di ujung rumah, setiap ujung rumah kita bacakan ayat kursi, insya Allah aman. Kita pakai sandal ke masjid, takut sandalnya hilang, baca ayat kursi sebelumnya. Tapi yakin ya. Yakin. Jangan nanti karena sandalnya, sandal baru beli, takut hilang, dibawa ke masjid. Wah, pernah dengar baca ayat kursi. Tapi kurang yakin. Jadi waktu sholat masih dipikirin, masa benar? Takut hilang juga, anak-anak kurang percaya. Ya akhirnya hilang juga akhirnya. Karena setiap sesuatu harus diyakini. Kalau tidak yakin, ya percuma. Tergantung keyakinan kita terhadap apa yang kita lakukan, itulah yang kita dapatkan. Nah, kita yakin. Baca ayat kursi dengan yakin, insya Allah. Bahkan dianjurkan kita baca ayat kursi sebelum kita tidur. Imam Ali Karamul Wajha mengatakan, aku tidak akan mengira ada seorang muslim yang tidak mau membaca ayat kursi sebelum tidur. Jadi tidak akan menyangka kalau ada orang mengaku Islam tapi tidak baca ayat kursi mau tidur, katanya Imam Ali. Menjaga diri dari setan ketika kita tidur. Nah, kita baca ayat kursi. Menjaga diri dari ya, dengan keyakinan. Tergantung keyakinan. Makanya ada orang yang datang kepada ulama karena dia kemalingan berkali-kali. Kemudian datang kepada ulama mengadu kemalingan tokonya ini berkali-kali, tokonya dia kemalingan berkali-kali. Sudah baca ayat kursi katanya. Sering-sering kamu baca ayat kursi. Ini orang enggak ngerti ayat kursi itu, dikira ayat kursi dibacanya. Jadi yang dibaca ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Dan apa yang terjadi? Malam hari malingnya mau mencuri, menyusup lewat jendela mau masuk tokonya dia, yang dilihat apa? Semuanya kursi-kursi yang dilihat. Karena banyaknya orang yang punya toko ini baca ayat kursi, yang terlihat kursi, semua kursi, kursi berat-berat, enggak mungkin mereka curi. Malam kedua pun juga begitu, berusaha untuk mencuri. Yang dilihat kursi semuanya. 3 malam berturut-turut. Ini enggak mungkin, keajaiban, enggak mungkin. Kan sebelumnya tidak seperti itu tokonya. Pagi hari beda, normal tokonya. Akhirnya datang kepada aku, ngobrol-ngobrol dengan pemilik toko pagi harinya. Enggak tahu kalau dia pencurinya. Itu baca apa? Biar nanti jaga toko ini. Ya, nampak ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Oh, pantesan katanya. Banyak kursinya. Akhirnya dia tobat. Pencuri ini tobat. Berarti ini teguran dari Allah. Ini menunjukkan bahwasanya karomah terjadi di situ. Teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku harus tobat dari pencurian ini. Tobat kepada Allah. Berkat ayat kursi, ayat. Padahal ini dibaca ayat kursi. Karena apa? Karena keyakin. Yakin dia. Yang penting yakin. Kalau baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Tapi kayaknya tidak mempan ini. Dia percuma. Dengan, nah ini juga dianjurkan untuk kita baca ayat kursi setelah wuduk. Di situ setelah wuduk kita akan mendapatkan keutamaan yang mana disebutkan dalam kitab Ibn Nafis. Oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah, wali besar dalam kitab beliau. Disebutkan bahwasanya termasuk fadilahnya dalam riwayat bisa diberikan, bisa mendapatkan pahala 40 orang alim. Nah ini kan luar biasa. Mendapatkan pahala 40 orang alim. Kalau baca ayat kursi setelah wuduk. Lumayan daripada kita wuduk nganggur. Kita berjalan dari tempat wuduk ke masjid. Atau tempat wuduk ke tempat sholat. Ya sambil baca ayat kursi. Selain juga ada baca doa tadi. Asyhadu an la ilaha illallahu la syarika lahu. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca. Dianjurkan juga kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Kita baca juga al-mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbinnas, 1 kali 1 kali. Setelah wudu. Nah, jadi kita bisa mendapatkan 40 pahala orang alim. Dan juga disebutkan bisa mendapatkan sekian-sekian bidadari. Bidadari. Apalagi yang belum kawin ini. Ya, pasti yang selalu dibayangkan kan. Jadi bidadari. Kita kalau bayangkan di surga, oh tidak. Padahal kalau as-salafus soleh itu bukan bidadarinya yang dilihat. Bukan nikmat makan minumnya yang dilihat. Kalau kita kan, wah kalau kita masuk juga bisa dapat bidadari. Bisa makan enak, bisa naik buruk. Itu semuanya Allah SWT menjanjikan janji-janji seperti itu hanya membuat manusia ini tertarik untuk melakukan ibadah. Karena Allah tahu kebanyakan manusia ini kesenangannya seperti itu. Tapi kalau orang-orang besar dan yang makomnya mereka tinggi, bukan yang membuat mereka tertarik kepada surga, hal-hal yang seperti itu tidak. Mereka ingin hanya memandang kepada wajah Allah. Mereka hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Mereka hanya ingin memandang kepada wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul dengan orang itu aja. Mereka tidak melihat yang lain. Sebagian di antara mereka mengatakan, wallahi, kalau aku misalnya nanti di akhirat, aku dimasukkan oleh Allah SWT neraka, aku akan senang. Yang penting Allah ridha. Kalau Allah ridha. Karena ana yang penting diridhai oleh Allah. Allah senang sama ana. Tapi tentunya kalau Allah ridha, Allah senang, tidak mungkin kan untuk dimasukkan ke neraka. Tapi misalnya pun Allah memasukkan, yang penting Allah senang, Allah ridha, aku rela. Sebagian mengatakan, wallahi, kalau misalnya di surga itu, aku tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, tidak bisa memandang kepada wajah Nabi Muhammad, aku tidak ingin masuk surga. Tidak berangan-angan masuk surga. Hanya keinginannya ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, itu ridho. Sebagian daripada solihin itu bisa melihat Lailatul Qadar sampai 20 tahun setiap tahunnya. Orang saleh ini miskin hidupnya. Putranya ini bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah kamu benar? Apakah engkau benar melihat Lailatul Qadar, mengetahui Lailatul Qadar yang fadilahnya begini-begini, termasuk fadilahnya dikabulkan doa seorang hamba di saat itu, dilipat gandakan pahala ibadah?" "Iya, betul. 20 tahun lebih." "Kalau begitu," katanya si putranya ini, anaknya, "kenapa engkau tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keluasan dalam rezeki? Kita hidup miskin, kita hidup kekurangan." Maka si ayah mengatakan, "Ufrin laka min walad, celaka kamu wahai anak. Kamu hanya pikirannya dunia, hanya kesenangan dunia, hanya pikiranmu harta. Demi Allah, 20 tahun aku melihat Lailatul Qadar, aku aja malu sama Allah untuk meminta surga." Jadi meminta surga malu sama Allah Taala, apalagi mau minta dunia. Apalagi minta dunia. Jadi merasa tidak pantas. Aku hanya apa yang diminta? Aku hanya ingin ridhonya Allah. Sudah. Yang penting Allah ridho. Mau Allah memberiku surga atau tidak memberiku surga, yang penting Allah sementara ridho. Masya Allah. Tidak ada pikiran untuk meminta dunia. Coba kalau kita diberi tawaran oleh malaikat atau oleh Nabi Muhammad, "Ayo, nanti anak kasih satu kali untuk berdoa, meminta apapun yang kamu inginkan." Wah, kita minta dunia seisinya kalau bisa itu. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar, putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Salim bin Abdullah, putranya lagi. Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar. Pernah suatu waktu di masjid. Di dalam masjid bertemu dengan Khalifah Hisam, ketika itu Khalifah Gubernur yang mempunyai kekuasaan, mempunyai harta. Karena beliau ini disegani orang alim di zamannya, maka ditawarkan kepada beliau, "Salma syi'ta, minta apapun yang kamu inginkan." Presiden inilah sudah katakan, "Minta apa yang kamu inginkan, minta." Beliau tanya, "Min su'unid dunya atau min su'unil akhirah?" Apa permintaan itu urusan dunia apa urusan akhirat? Maka dia menjawab, "Min su'unid dunya, ana ma'amlik akhirah." Tentunya dari urusan dunia, ana tidak bisa memberikan kepada kamu urusan akhirat. Kalau urusan dunia, ana malu meminta kepada Allah urusan dunia kepada orang selain Allah, padahal aku sedang di rumahnya Allah. Di mana? Di masjid. Masjid ini rumahnya Allah. Masjid adalah istananya Allah. Masa kita di rumah Allah, di istana Allah, kita minta dunia kepada orang, hambanya Allah, bukan pemiliknya, bukan yang menciptakan. Langsung diam. Tapi si raja itu kepingin memberi sebenarnya, karena orang alim. Ditunggu keluarnya dari masjid. Sampai keluar dari masjid, ditawarkan lagi. "Hah, sekarang engkau sudah tidak berada lagi di dalam rumah Allah. Tadi kan kamu malu mau minta kepada selain Allah, padahal kamu sedang dalam keadaan di rumah Allah. Minta sekarang." "Kalau aku malu meminta dunia kepada zat yang menciptakan. Apalagi kepada manusia yang tidak menciptakan. Ana mau minta dunia kepada Allah itu malu, padahal Allah yang menciptakan dunia. Bagaimana aku akan minta kepada kamu manusia biasa yang tidak menciptakan dunia?" Yang ini diminta urusan akhirat, Yang diminta dan berdoa itu urusan maghfirah, rahmat Allah, dekat dengan Allah, kebahagiaan di akhirat itu. Karena mereka tahu dunia ini kan hanya saat sebentar. Tidak ada artinya kesenangan di dunia ini kalau kita tidak bisa mendapatkan kesenangan di akhirat. Dan itu wal akhiratu khairu wa abqa. Begitu juga bagaimana menunjukkan akhlak beliau. Istighna anin nas. Beliau tidak mau mengharap dari apa yang ada di tangan manusia. Dengan itu beliau menjadi aziz, beliau menjadi terhormat, beliau menjadi disegani. Kalau ulama mengharap daripada apa yang di tangan manusia, maka akhirnya tidak disegani. Kalau beliau, masya Allah, tidak mengharap, mau mereka memberi, mereka tidak memberi, mereka bukan patokan seperti itu, tidak diharapkan. Imam Junaid, ya, Imam Junaid pernah diberikan oleh orang kaya satu kantong emas. Kemudian satu kantong emas itu ketika diserahkan, ini buat hajat kamu. Imam Junaid mengatakan, kamu itu masih butuh tambahan orang kaya ini. Kamu itu masih butuh tambahan harta atau sudah cukup kamu dengan hartamu yang sekarang ini? Ya tentunya, aku ingin hartaku tetap bertambah. Itu orang kaya ya. Orang kaya siapapun dan bagaimana kayanya pun tetap akan mengharap kayanya itu bertambah. Tidak ada orang kaya sudah cukup sekian, anda tidak mau bertambah. Kaya anak, tidak ada. Wala yamla fahu ila turab. Kata Rasul SAW. Benar yang dikatakan oleh Rasul. Tidak akan berhenti untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan lebih terus keuntungan, lebih terus mendapatkan kelebihan dalam hartanya. Kecuali turab, kecuali kalau mati dan dikubur dengan tanah. Baru sudah berhenti keinginan untuk mendapatkan tambahan. La yamla fahu ila turab. Ini bagaimana beliau ini betul-betul istighna anin nas, tidak mau mengharap apa yang di tangan manusia. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia akhirat, taufik dan hidayat, thariqah sunnah dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadinya. Kulliniya salihah jami'a sami la khairal dunya wal akhirah. Ala bi fadli wa manni karami bi jahi habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahil amja wa sahabat awliya. Habis siri asraril Fatihah.